sana berjauhan. Sana dalam riang suasana dari senja di seluruh bumi mega namun dalam cerita hujan gerimis insan menangis tanda dosa mana cukup hayalan mungkin menjadi sesalan air mata kau titiskan.